Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-Irab, asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Qabla. Setelahnya, ha? Qum. Mabinin ala mada? Ala al-fatih al-muqaddar. Ala al-alif, na'am. Na'am hamil al-arab. Tayyip. Ha? Rabbu? Qulta fi'a asa fi'lun ma'adhin nasikh ya'malu amal kana. Ya'mal amal kana. Kana mada? Apa amalannya kana? Ingat. Idan Rabbu asa beramal dengan amal kana dulu. Berarti Rabbu isim kana atau isim asa? Ismu asa, ha? Ismu asa, ismu ana. Ha? Jelis, jelis. Enggak siap, enggak mantap, ha? Lanjutkan. Asa sudah tadi. Fi'il madhi nasikh ya'mal amal kana, kemudian rabbu. Ismarful biha. Wa huwa Abdullah nabbiha al-aulad. Kallim ustadahum. Fa'ilnya sudah? Sebelum maf'ul, fa'il dulu. Wal jar majrur ta'alliqun khairan fi'il, khairan fi'il, baik, berarti khairan beramal amal fi'il, bisa beramal amal fi'il, karena itu muta'alliq bihi, karena khairan adalah apa makna khairan? Asa Rabbuna, semoga Rabb kami menggantikan kami dengan yang lebih baik darinya. Khairan asalnya apa? Akhyar. Khairan itu akhyar, bermakna akhyar. Jadi isim apa namanya? Isim tafdil. Bukan khairan minal khairat. Ya, bukan khairan minal khairat, bukan, tapi khairan min akhyar, isim tafdil. Makanya minha muta'alliq bi khairan. Naam. Nah, tadi maf'ul bihi awal, khairan maf'ul bihi tsani. Selesai, berarti tersisa khobar asa. Karena tadi sudah disebut rabbu adalah ismu asa, tinggal khobarnya berarti. Al-masdar muawwal min al-fi'l al-masbuk bi an. Naam. mansubun ala anna khabar li asa. Takdirul kalam. Hah? Hawil, coba dia sendiri. Berarti keluarkan masdarnya kan begitu saja, keluarkan masdarnya kemudian idofahkan ke fa'ilnya. Asa rabbuna. Hah? Keluarkan masdarnya. Abdala yubdilu, masdarnya apa? Abdala yubdilu. Lupa pelajaran tasrifnya. Hah? Coba di tasrif. Baddala yubaddilu. Coba. Taib. Abdala. Abdala. Yubdilu. Tabdila. Kok bisa sama? Ibdalan. Jadi asa rabbuna ibdalahu la lana khairan minha. Harus bisa mengeluarkan masdar itu sudah bisa tasrif, ya. Nah, asa rabbuna ibdalahu lana khairan minha. Nah. Berikutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, gimana Usama mau menebus? Ini lebih mudah kayaknya nih. Kalau saya fadhal. Man? Ismuk? Abdurrahman. Palu ya. Baik. Hah? Pada proposal. Palu. Ah. Fi'lu. Aywa, na'am. Asalnya fil amr lit ta'addub. Naam. Au fungsinya sebagai doa. Naam. Fi'lu doa. Fil amr doa. Naam. Qoblaha atau ba'daha? Qoblaha. Baik. Dulu alaiha. Ha. Domirun. Nah. Aywa. As-sirata. As-sirata. Mansubun belum. Mansubun bil. Bil fi'li alamat nasbih. Al-mustaqima. Na'at. Jangan bilang na'at, bahasa Indonesia itu jadinya. Na'tun lis-sirat. Ayo. Na'tun yang ini na'tun sababi atau na'tun hakiki? Hakiki. Baik. Tabi'ahu. Langsung aja. Sirata mada badal kul min kul wa badalul mansub mansubun mansubun misluhu. Nah, apa? Belum terbiasa ini. Ha, terus. Wa huwa mudhaf. Alladzina fi mahalli jarrin Makanya jangan digabung bahasa Arab sama bahasa Indonesia kan. Bahasa Arab terus. Fi mahalli jar. Ayo. Baik. An'amta, an'am. Fi'il madi, itu bahasa Indonesia lagi itu fi'il madi. Fi'lun madin. Aywa. Bi dhamiri raf'in. Watta. Fa'ilun marfu. Ada domir yang mu'rab. Domir sebut dulu domirun supaya tidak salah, sebut, langsung sebut domir. Tidak, domir. Fi fa fa'il begitu. Tayyib. Alaihim ala. Lagi. Harfu jar lagi. Harfu jarrin. Mabniun. Ala. Ala sukun la mahal min al-i'rab. Tayyib. Wal ha. Alaihim. Mabniun ala. Alaihim. Alal kasri. Alha. Mimnya bukan. Alal kasri. Fi. Jarin. Bi. Bi harfi jar lagi. Bi harfi jar. Tayyib. Wal mim. Alamatu. Jam'. Jam' ada dua, ada jam' dhukur, ada jam' al-inath, harus dita'in. Jam' dhukur. Baik, wal jar majrur. Muta'alliqun. Bi fi'li an'amta. Silatul mausul. La. La mahalla laha. Min al-i'rab. Al-ha al-a'id. A'idnya apa? Al-a'id. Naam. Al-a'id dan al-ha ini. Ini yang kembali ke al-ladina. Dhamir al-ha. Kembali ke al-ladina. A'idnya. Naam. Fadhal. Satu lagi ya. Asyik i'rab itu. Ya. Taib ha. Endaman. Allah, Salman. Ingat ya yang belum ya, semua harus dapat giliran. Belum lanjut. Sekarang kita sudah belajar badalu syai minas syai. Badalul ba'd minal kul. Pada contoh badalu syai minas syai dicontohkan qoma zaidun akhuka, atau misalkan semisalnya itu apa, qoma zaidun abuka. Kembali kepada ta'rif istilahan, at-tabi'ul maqsudu bil bil hukmi bila wasitatin bainahu baina matbu'i. Naam. Jadi al-maqsud bil hukm, dia dituju dengan hukum dan tanpa wasitah. Baik, pada pembahasan maqsud bil hukm dicerangkan keluar darinya na'at, atful bayan dan taukid. Nah, kemudian di sini dicontohkan di bawah, ya. Ja'a Zaidun akhuk. Akhuk di sini maksudun bil hukm. Berarti bukan taukid, bukan juga aful bayan. Ya kan? Perhatikan ya. Di sini kan contohkan ja'a Zaidun, Zaidun al-Fadilu, ja'a Zaidun akhuk, untuk menjelaskan dia di'rab sebagai badal sesuai dengan definisinya al-maqsud bil hukm. Untuk ja'a Zaidun al-Fadil itu kan jelas tidak bisa di'rab atfu bayan al-Fadil karena mushtaq. Sementara atfu bayan kan isim jamid, ya kan? Taukid juga tidak. Maka contoh ja'a Zaidun al-Fadilu. Nah, ja'a Zaidun al-Fadilu di sini fa idza qulta mathalan ja'a Zaidun al-Fadilu kana al-maqsud bil hukm wal maji' fi hadha al-mithal huwa al-matbu' wa huwa Zaid. Nah, jadi di i'rab sebagai apa di sini pada contoh ini, sebagai na'at. Nah, al-maqsud bil hukum adalah apa? Zaid atau al-Fadil? Zaid. Ya kan? Al-Fadil mukammil, pelengkap saja menyifati, kan begitu. Kemudian ja'a Zaidun akhuk. Ya. Ja'a Zaidun akhuk, inilah contoh untuk badal. Akhuk jelas tidak bisa di'rab sebagai na'at seperti al-Fadil karena bukan isim mustaq. Nah, taukid juga bukan kan? Sekarang apakah bisa di'rab sebagai atful bayan? Nah, di sini dijelaskan, di sini sekarang dijadikan contoh i'rabnya sebagai apa? Akhuk sebagai badal dengan ya asumsi ya bahwa yang dituju dengan hukum al-maji' di sini adalah akhuk. Nah, tetapi ini bisa di-i'rab dengan i'rab atful bayan, tetapi asumsinya berbeda. Berarti yang dituju, jika di-i'rab atful bayan, kalian lihat di contoh atful bayan, contohnya kan ja'a Zaidun, kemarin sudah sempat anak angkat ja'a Zaidun, apa contohnya di sini? Abuk ya. Ja'a Zaidun abuk. Ya sama, ja'a Zaidun akhuk. Nah, isim jamid. Jadi ja'a Zaidun abuk, ja'a Zaidun akhuk. Abuk, akhuk bisa di'rab badal. Ini pembahasan kita sekarang. Berarti dia yang, kalau di'rab badal, berarti dia abuk, akhuk itu yang dituju dengan hukum. Bukan Zaid. Zaid hanya apa? Sebagai tautiah, tamhid. Kalau di'rab sebagai atful bayan, ya, kalau di'rab sebagai atful bayan, berarti yang dituju dengan hukum al-maji adalah Zaid. Sedangkan akhuk sebagai bayan. Dalam hal ini apa? Muaddih ya. Karena dia fungsinya muaddih lil al-muaddih lil fil ma'arif. Berarti karena Zaid ma'arifah, maka akhuk di sini muaddih abu muaddih, memperjelas Zaid itu saudaramu, bapakmu, tapi yang dituju yang hukum adalah Zaidnya. Jadi asumsinya saja yang bedakan. Karena ya, sebenarnya akan dipelajari nanti di mutammimah. badal itu bisa diirob dengan aful bayan. Nah, jadi kalau disuruh irob misalnya ja'a Zaidun akhuk abuk, antum bisa menyebutkan irob badal, bisa juga diirob aful bayan. Tinggal memahaminya, menerapkan definisinya. Faham dong? Jadi ingat ini ya, bahwa badal itu bisa di-irob atful bayan. Jadi bisa di-irob dua ini. Wajhan fil i'rab. Nah, kita lanjut sekarang. Ats-tsalitsu badalul ishtimal wa dhabituhu. Ishtimal itu apa maknanya? Ishtimal itu cakupan. Ishtimal itu cakupan, itu maknanya cakupan, mencakup. Wa dhabituhu kriterianya an yakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun bighairil kulliyati walal juz'iyati. Kriterianya antara badal dengan al-mubdal minhu ada irtibat. Ada irtibat, yakni ada keterikatan. Ada keterikatan. Keterikatannya apa? Keterikatannya bighairil kulliyah, bukan keterikatan al-kulliyah, keseluruhan. Bukan pula walal juz'iyah, bukan pula keterikatan bahwa al-badal adalah juz, bagian dari al-mubdal. Jadi bukan keterikatan dalam arti badal adalah al-mubdal itu sendiri seluruhnya utuh. Bukan pula keterikatan dalam arti bahwa al-badal adalah juz, bagian dari al-mubdal minhu. Kalau begitu keterikatannya apa? Al-badal adalah dicakup oleh al-mubdal min minhu, kan istimalnya cakupan. Jadi wal muradu biqaulihim, maksud perkataan mereka mengatakan tadi dhabitnya yakuna bainal badal mudal min irtibat bighairil kulliyah wal juz'iyyah, bighairil kulliyah wal juz'iyyah, maksud perkataan ini annal badala, sesungguhnya badal itu laisa kullan lil mubdal minhu, bukan ya seluruh dari al-mubdal minhu, kama fil qismil awwal, sebagaimana pada jenis yang pertama. Itu makna bighairil kulliyah. Wala ba'dun minhu, dan bukan pula bermakna dia bagian, juz, bagian darinya, dari al-mubdal minhu, kama fil qismil tsani, sebagaimana pada jenis yang kedua. Itu makna walal juz'iyah. Jadi bukan badal kul min kul, badal syai min syai, badal al-mutabi, bukan pula badal ba'd min kul. Jadi badal apa? Badal istimal. Nah, apa makna istimal dari cakup? Cakupan. Jadi al-badal adalah dicakup oleh al-mubdal minhu, tapi bukan bagian darinya, apalagi seluruhnya bukan. Tapi dicakup oleh al-mubdal minhu. Nahu. Semakin jelas dengan contoh nanti. A'jabani Zaidun ilmuhu. A'jabani Zaidun ilmuhu. Fa'ilmuhu, maka ilmuhu di sini badalun min Zaidun badalu istimalin. Li'aish. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu laisa aina Zaidin, bukan zatnya Zaid itu sendiri, bukan. Ilmu itu dimiliki oleh Zaid, ilmu itu ada pada Zaid. Jadi Zaid itu mencakup ilmu yang dimilikinya dan seterusnya gitu. Jadi dia wala ba'dan minhu, bukan pula juz, bagian darinya, karena bukan kepalanya, bukan kakinya, bukan tangannya, ya kan? Bukan dadanya. Jadi bukan anggota tubuhnya, kan? Jadi bukan juz min, bukan bagian dari zatnya, karena bukan anggota tubuhnya. Wa innama bainahuma, hanyalah sesungguhnya antara keduanya, antara Zaid dengan ilmunya, ta'alluqun wartibatun ma'nawiyun. Ada ta'alluq, ya, hubungan, wartibat, keterikatan yang bersifat maknawi. Sifatnya maknawi. Wahuwa, yaitu anna Zaidan yashtamilu. Bahwa sesungguhnya Zaid, yang namanya Zaid, yashtamilu, meliputi, mencakup, ya, meliputi, mencakup, alal ilm, wa ghairihi, meliputi, mencakup, ilmunya, dan yang lain yang dimilikinya. Ya, dari sifat-sifatnya, kal karami, seperti sifat dermawannya, wal husni, ya, kebagusannya, wa nahwihima, dan semisalnya, istimalan maknawian, cakupan maknawi. Cakupan maknawi, bukan juz, ya, bagian darinya, bukan anggota tubuhnya. Bisa dipaham ya? Jadi i'rabnya sekarang, ajabani Zaidun ilmuhu. Ini mudah. Nah, irtijali aja. Irtijali itu spontan, spontanitas, irtijali. Karena mudah ini, sudah sering lewat. Nah, yang belum. Antum belum, kayaknya sudah mengi'rab waktu itu. A'rab taqablu. Hah? Ana? Atau ana yang salah ingat? Belum. Sudah kan? Nurid anna kullan minkum lahu daw fil i'rab. Mesti ada gilirannya. Hah, endama. Gampang ini. Nanti kalau kesulitan dibantu. Ya khawatir. Hah. Faddal. Anda belum ya? Faddal. Ya apa ini? Ya mutakallim, tayyib. Ilmu. Badal istimalin, tayyib. خلاص طيب أعجبني زيد علمه ما mengagumkanku, mengagumkan aku, membuat aku kagum Zaid ilmunya. Jadi apanya membuatnya kagum? Bukan seluruh Zaid, bukan juga anggota tubuhnya Zaid, bagian dari anggota tubuh, bukan, tapi apanya yang dikandung oleh Zaid, yang dicakup oleh Zaid, yaitu ilmunya. Nah, ada ilmunya. Tamam. Wa mithaluhu min at-tanzili qawluhu jalla fi ulahu. Nah, contohnya dalam Al-Quran. Qutila ashabul ukhduri an-nari. Al-buruj, ya, surat al-buruj. Naam. Fannari badalun minal ukhdudi badal istimal. Lianna an-nara laysat nafsu atau nafsa, bagaimana bacanya ini? Lianna an-nara laisat nafsu atau nafsah, Hah? Nafs? Yang milih nafsu angkat tangan. Sendirian antum. Jangan mundur. Melihat sendirian kok mundur. Jadi ragu akhirnya. Jadi memang kalau berpendapat terus kurang orangnya itu meragukannya. Padahal tidak mesti. Hah? Tapi mundur antum, ha? Diralat. Ah, rujuk. Yang benar apa? Nafsa. Nafsa. Tetap nafsu, bertahan. Baik, kenapa nafsu? Khobar? Laisa. Khobar laisa? Marfu atau mansub? Hah? Khobar laisa min akhawat inna atau makhatikana? Atau? Ah, jadi apa? Nafs? Nafsa ya? Baik, li'anna an-naru laysat nafsal ukhdudi. Wala ba'dan minhu. Karena api itu bukan ukhdud, bukan parit-parit itu sendiri, jadi bukan seluruh parit-parit itu, bukan. Wala ba'dan min, bukan juga juz bagian darinya kan. Parit-parit itu kan apa unsur-unsurnya? Tanah kan? Jadi dia bukan anggotanya, bukan. Bukan bagian dari, bukan anggotanya. Nah. Wa innama bainahuma, hanya sungguhnya bainahuma, antara keduanya, antara api dan parit-parit itu apa? Ta'allukun, keterkaitan, wartibat dan keterikatan. Wa huwa, yaitu annal ukhduda istamala ala nari, bahasa sungguhnya parit-parit itu meliputi ya an-nar, karena an-nar api itu ada di parit-parit itu, jadi meliputinya kan ada di situ, di dalamnya, liwuku'iha fihi, liwuku'iha karena posisi, liwuku'iha karena posisi nar api itu fihi di liwuku'iha fi, dikarenakan liwuku'iha, yakni ha ini kembali ke al-ukhdud. Nah, karena posisi parit-parit itu fihi di api itu. Nah. Ya, harusnya liukuiha fihi, yang diliukuin nar fihi. Ya, nah, fihi, yang dibalik. Karena api itu ada di parit. Naam. Sehingga parit itu meliputi, mencakup ya api tersebut. Naam. Liukuin nar fihi, karena keberadaan api itu di parit. Naam. Kutila ashabul ukhdudi an-nari. Nah, ini lebih gampang lagi robnya ini. Fadhal, ha. Masyaallah. Baru datang langsung semangat Muhammad, ha. Fi'il naibul fa'il, mudhaf, mudhaf ilaih, kemudian badal, kan itu susunannya, ya sederhana. Fi'il naibul fa'il, mudhaf, kemudian mudhaf ilaih, kemudian badal istimal. Ar-rabi'u, yang keempat, badalul ghalab. Badalul ghalab, al-ghalab artinya apa? Keliru. Nah, tapi bukan badalnya yang keliru, badalnya justru membenarkan kekeliruan. Nah, begitu. Wadhabituhu, kriterianya yakuna bainal badali wal mubdal minhu irtibatun aslan. Alla yakuna bainal badali wal mubdal minhu irtibatun aslan. Tidak ada antara badal dan al-mubdal minhu irtibat, keterikatan aslan pada asalnya. Jadi pada asalnya tidak ada hubungan, keterkaitan dan keterikatan. Tidak ada sama sekali. Pada asalnya begitu. Ay la bikulliyatin wala juz'iyatin wala ishtimal. Tidak ada sama sekali. Ya. Keterikatan tidak keterikatan kulliyah, yakni badal adalah seluruh dari al-mubdal min, tidak pula dia bagian juz'iyah, tidak pula ishtimal dia tercakup di dalamnya, bukan? Enggak ada. Ya. Tapi apa? Tujuannya adalah membenarkan apa yang terlanjur keliru. Nah, keceplos. Akhirnya diberi badal untuk menggantinya, ya, membenarkannya. Nah, ra'aitu Zaidan, Zaidanil farasa. Fal farasa badalun min Zaidan. Badalu ghalat. Bagaimana maknanya? Li'annahu laisa bainahu baina Zaidin irtibatun aslan. Karena sesungguhnya tidak ada antara dia dengan Zaid, antara Faras dengan Zaid, keterkaitan, keterikatan sama sekali. Pada asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Nah, ini kuda, yang itu Zaid. Ini hewan, ini manusia kan? Terus bukan anggota bagian dari tubuhnya, bukan. Zaid juga tidak meliputi, tidak mencakup kuda, kan tidak. Nah, berarti kan tidak bisa di'rab badal kul min kul ba'd min kul istimal. Wa inna ma aradta an taqula ibtida'an, hanya sesungguhnya Anda ingin mengucapkan ibtida'an, yakni mulanya, awalnya, sebenarnya Anda ingin mengatakan ra'aitul farasa. Itu sebenarnya yang Anda ingin katakan, ibtidaan dari awal gitu. Arad an taqula ibtidaan, Anda ingin mengucapkan dari awal ra'aitul farasa. Saya telah melihat ya kuda itu. Fa ghalitta, lantas Anda keliru, fa qulta, keceplos ya, sabqu lisan. Artinya keceplos. Ra'aitu Zaidan. Wah, padahal mau bilang ra'aitul farasa, kok bilang ra'aitu Zaidan, gimana ini? Diberi badal aja. Nah, farafa'ta hadzal ghalata, lantas Anda mengangkat kekeliruan ini biqaulik, dengan ucapanmu ra'aitul Zaidan al-farasa. Nah, gitu. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Jelas ya? Itu badal ghalat. Wa tasmiyatun nahwiyyin, jadi saya telah melihat Zaid kuda. Bukan maksudnya Zaid itu kuda, bukan. Nah, maksudnya salah ucap tadi. Bukan kuda yang bukan Zaid yang saya telah lihat, tapi al-faras. Nah, mau bilang saya telah melihat kuda, kok bilangnya saya melihat Zaid. Disusulkan aja dengan badal. Bisa untuk gunakan ini. Gitu ya. Ya. Wa tasmiyatun nahwiyyina li hadzal qismi, penamaan ahli nahwu untuk jenis ini bi badalil ghalati, dengan istilah badal ghalat, maknanya annahu badalun an lafdin, maknanya adalah yang sesungguhnya badal, ya, badal dari satu lafaz waqa'a ghalatan, yang lafaz itu terucap ya keliru, kama ra'aita, sebagaimana Anda lihat. Wa laisa ma'nahu, bukan maknanya annal badala nafsahu. Kenapa dibaca nafsahu? Annal badala nafsahu, Kenapa bukan nafsuhu? Nafsihi. Annal badala nafsahu. Kenapa dibaca mansub nafsa? Annal badala nafsahu. Karena tau, taukid. Barusan kita belajar ya. Nah, taukidul mansub, mansubun mithlu annal badala nafsahu. Karena badal yaitu sendiri ghalat. Jadi bukan maknanya bahwa badal itu sendiri yang salah. Jadi jangan salah memahami istilah badal ghalat. Badal ghalat berarti badalnya salah. Enggak. Justru badal itu yang benar, yang salah mubdal minhunya. Makanya diganti dengan badal karena keliru, keceplos, salah ucap, maka diganti dengan badal, itulah yang benar. Nah, jadi kama qad yutawahhamu, sebagaimana mungkin saja ya yutawahhamu min dhahiril lafzi, sebagaimana mungkin saja ya salah memahami demikian dari lahiriah lafaz. Ketika mendengar badal ghalat, oh berarti badalnya salah, badal salah ini. Berarti ada badal salah ya, kok bisa badal salah? Ya, ini yang qad yutawahhamu min dhahiril lafaz, jadi lahiriah lafaz. Lahiriah makna yang tampak langsung terfahami kalau dikatakan badal ghalat, badal salah. Ada badal salah. Bukan badalnya yang salah, justru badalnya itu yang benar. Paham dong? Ini maksud penjelasan. Nah. Kita akhiri dengan i'rab ra'aitu Zaidan al-Farasa, dan ini mudah sekali. Nah, langsung. Ini sebenarnya kesempatan, langsung angkat tangan, nanti enggak dapat i'rab yang susah. Karena ini mudah. Hah? Entahlah. Sama. Fadhil. Fi'lun. Ra'a fi'lun. Hah? Fi'lun. Madi. Aywa, itu yang anda inginkan. Fi'lun ma madin. Ada nun apa itu? Ada tanwin. Tanwin i. Iwad. Fi'lun ma madin. Hah. Hmm. Fa'il. Tayyib. Zaidan. Al-Farasa. Badal ghalat. Badal salah. Badal ghalat. Nah. Badal min. Min Zaidan. Badalul ghalat. Nah. Wa. Wal. Wabadalul. Mansubun. Mansubun. Baik. Fahuwa mansubun. Alamat nasbi. Na'am. Na'am. Barakallahu fikum. Naktafi. Meroja. Meroja ya. Sudah selesai ini. Kita akan ujian ini. Habis hukmul. Kita selesaikan nanti hukmul badal terakhir. Na'am. Kita akan ujian tawabi'i ya. Nah. Banyak materinya. Nanti mungkin bisa dibagi-bagi nanti kan, apa di ujiannya. Nah. Dia akan disampaikan bagian mana dulu yang ujian diujikan. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.